Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang berpulangnya manusia. Dalam pemahaman yang umum yang saya temui, ketika manusia itu mati akan berpulang atau masuk ke dalam surga atau neraka. Katanya di sana kekal abadi. Sementara pemahaman yang lain mengatakan manusia itu kembali kepada Allah. Saya mohon penjelasannya, jadi manakah yang patut saya imani gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah orang meninggal, alam itu ada yang namanya alam dunia yang saat ini Anda saksikan. Kemudian setelah itu ada masa atau alam penantian. Sebab Anda belum dilakukan hisab atas Anda, perhitungan, sehingga Anda akan masuk surga atau Anda akan masuk neraka. Sehingga ada namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam penantian. Dan di situ semua sama prosesnya adalah, jika orang baik ia mendapatkan kebaikan, jika tidak ia pun akan mendapatkan kesusahan di tempat itu. Jadi kalau orang mati urusannya langsung alam barzakh. Gak ada istilahnya roh gentayangan, itu kan yang ada di sinetron saja. Jadi kok enak sekali gentayangan, gak disiksa dong dia ya. Apalagi jalan-jalan ke mall, ini kan yang ada di sinetron-sinetron itu ya. Percaya lagi itu ibu-ibu yang di sana itu pakai kerudung yang di sana itu. Paling khusyuk kalau sudah film sinetron gentayangan, nuntut, balas dendam dan sebagainya. Enak banget dia jalan-jalan. Kalau memang ahli maksiat dia dihukum oleh Allah ya. Gak ada roh gentayangan ya. Orang mati gantung diri, besok gentayangan. Gak ada, gantung diri dosa gede, ya dihukum oleh Allah. Nah, ini apa namanya? Alam barzah, alam penantian. Kemudian nanti ada alam akhirat, manusia ini dibangkitkan lagi, baru nanti di mahsyar ribuan tahun, bukan 60 tahun, asal tahu saja ini. Ribuan tahun, kalau orang baik mendapatkan kebaikan, sudah dirasakan saat itu. Kalau mereka orang jelek, sudah mendapatkan apa yang namanya kehinaan di alam barzah. Baru nanti dilakukan satu perhitungan kembali kepada surga atau neraka. Adapun maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Sepak terjang yang kau lakukan, kehidupanmu kayak apapun, kamu harus tahu nanti ngadep kepada Allah semuanya. Kalau ngadep kepada Allah gimana? Diperhitungkan tuh, ini sholat semuanya, ini gak sholat. Ya itu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi gak ada yang luput daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masih pun akhirnya kan kembali kepada Allah nanti. Ya kembali ke rahmat Allah atau hukuman Allah nanti kan ada. Kembali ke rahmat Allah enak. Kembali kepada hukuman Allah ya. Karena dia terkutuk orang yang tidak sujud. Jadi maksudnya inna lillahi itu peringatan. Kita itu dan milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami semua ilaihi, kepada Allah. Rajiun, kembali. Dalam ayat Al-Quran disebut inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina, kepada Allah kita ini kembali. Inna ilaina iyabahum. Inna Allah. Sesungguhnya mereka itu semua makhluk ini akan kembali kepada Allah. Wa inna alaina hisabahum, sesungguhnya perhitungan mereka itu Allah yang akan melakukannya. Yang baik-baik, yang jahat-jahat. Nah ini sepertinya peringatan. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu biar sadar. Awas kamu kembali kepada Allah. Kalau baik akan Allah hargai nanti. Masukkan ke dalam surga Allah. Tapi jahat, awas dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani. Jadi kan, oh semuanya kan kembali kepada Allah. Orang kafir kan sama kembali kepada Allah. Iya kembali kepada Allah. Tapi Allah kan bukan saja rahim, tapi juga muntakim, yang maha syadidul iqab, yang paling pedih siksanya ya. Kembalilah engkau kepada Allah. Lah Allah akan tampak dengan sifatnya sesuai amalmu. Istilahnya tajalli. Allah akan tampak pada kamu semua sesuai dengan amalmu. Kalau engkau orang baik, tampak kasih sayang Allah. Penjahat, tampak syadidul iqab, siksa Allah. Jadi Allah akan tampak kepada hamba itu di dunia dan di akhirat sesuai dengan amal kita. Amal jahat disiksa oleh Allah. Nah maksudnya kembali kepada Allah, kita tidak akan luput daripada perhitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.